Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan buku yang berikutnya Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir disebutkan tentang bentuk-bentuk dosa besar. Yang pertama adalah menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan bermacam-macam seperti dusta. Demikian juga seseorang yang dia itu tidak merasa aman orang lain dengan keberadaan dia, juga termasuk dosa-dosa. Dan sekarang ini akan dibahas bab al-halah wal jubur. Ini membahas tentang di antara dosa besar berikutnya. Dan itu adalah sifat yang jelek. Dan hendaknya kita segera bertobat apabila mendapati diri kita keadaan seperti ini. Pembahasan berikutnya al-halah. Halah itu adalah bukhul. Nanti disebutkan tentang definisinya. Tapi secara umum halah itu adalah bakhil atau kikir yang sangat. Wal-jubun, jaban. Kalau istilah kita banji, penakut. Ini sifat dua yang jelek. Tidak patah seorang mukmin punya sifat seperti ini. Kemudian beliau menyebutkan di sini babul halah wal jubun wa qaulullah taala. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana khuliqa halua." Semua dalam surat Al-Ma'arij. "Idza masahu syarru halua." Innal insana khuliqa halua idza masahu khairu manua. Idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manua ila musallin. Sungguhnya manusia itu kulikoh halu'ah, diciptakan dalam keadaan halu', bakhil, kikir. Idza masahu asyarru, apabila dia mendapatkan musibah, kejelekan, jazu' yang dia dalam keadaan terperanjat, dalam keadaan kemudian tidak ridho. Wa idza masahu khairu manu'ah, apabila dia mendapati kenikmatan, rezeki dan sebagainya, manu' mana'ah, yang menghalangi, tidak mau bersedekah. Ini sifat orang yang kikir. Kalau mendapatkan kesulitan, maka dia merasa terperanjat, kemudian tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan nikmatan, maka menjadi orang kikir. Ilal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, orang-orang yang kemudian selalu menjaga sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu menghalangi seorang dari fahsya, perbuatan keji, zina dan semisalnya, wal munkar dan keselekan. Ini semua menunjukkan bahwa orang-orang yang dia itu bukan orang-orang yang sholat, maka dia dalam keadaan seperti ini. Walaupun kadang orang-orang yang sholat punya sifat-sifat seperti itu, tapi dia melawannya. Dan sifat-sifat bakhil itu berderajat-derajat. Ada yang bakhil kemudian sampai keterlaluan. Kemudian beliau menyebutkan di sini hadis nomor 79, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarru ma fi rajul syukhun halik. Paling jeleknya apa dalam seorang laki-laki itu apa? Syukhun halik. Kikir, kemudian kikir yang sangat. Wa jubun khaliq, demikian juga jubun jaban. Penakut khaliq yang sampai hatinya itu seakan-akan terbang. Saking takutnya orang yang penakut ini kadang mendengar suara petasan saja dikira ya ini tembakan dan sebagainya. Kalau orang-orang yang belum pernah mengalami hal-hal seperti itu mungkin tidak pernah membedakan. Tapi kalau orang-orang yang pernah mengalaminya mungkin mendengar petasan saja kadang merasa bahwa itu adalah tentang tembakan dan sebagainya. Kholik sampai kholah, hatinya itu sampai seakan-akan terbang. Ini orang-orang penakut. Ini sesuatu yang paling jelek pada diri seseorang. Rabu Dawud di sana dan jayid. Al-hala asabi jazak wal fajr. Tambahan ini. Ya ini halak. Ini sangat dia itu merasa kehilangan. Demikian juga merasa pecah. Ya, sangat pecah. Ya, ini maksudnya di sini sangat kikir sekali. Wali Muslim An Jabir radhiyallahu anhu, dari Imam Muslim Ramadhan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu marfu'an, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini riwayat Imam Muslim. Ittaqu syuhha. Hati-hatilah kalian, lindungilah kalian dari syuh. Kikir. Fa'inna syuh, sesungguhnya sifat kikir itu ahlaka man kana qablakum, menghancurkan orang-orang sebelum kalian. hamalahum, membawa mereka itu apa? Dari kikir itu tidak mudah mengeluarkan harta. Ala ansafaku dimahum, untuk mereka itu menumpahkan darah-darah mereka. Karena sifat kikir itu akhirnya mereka itu menumpahkan darah orang lain, ingin mendapatkan harta lebih banyak. Akhirnya berperang untuk kemudian wilayah itu untuk dia semua. Ya demikian, dari sifat kikir itu. Berbeda kalau dia itu dermawan, tidak kemudian mempunyai keinginan untuk menguasai dan sebagainya. Karena dia kalau mempunyai harta pun akan disedekahkan juga. Tapi kalau sifat kikir itu ingin mendapatkan lebih banyak lagi, sehingga membawa mereka untuk menumpahkan darah-darah orang lain. Wastahallu maharimahum, demikian juga menghalalkan mahram-mahram mereka untuk kemudian melampiaskan apa syahwat mereka. Di sini disebutkan oleh Imam Shaunani di dalam Sunan Salam tentang masalah juben, tentang masalah penakut, bukan di halaman 344. Jilid yang pertama, Sunan Salam adalah syarah dari Bulughul Maram. Bahkan dikatakan termasuk yang paling bagus dari syarah Bulughul Maram, Sunan Salam. Sebuah Imam Shaunani Al-Yamani, wal jubun, jubun yakni penakut itu, huwa al-mahabah lil asya, takut terhadap sesuatu. Mahabah, mahabah itu dari haibah sebenarnya. Haibah itu kewibawaan, tapi maksudnya di sini adalah takut dia itu. Kebalikan dari wibawa itu penakut. Mahabah lil asya, takut terhadap sesuatu, wa ta'akkub wa ta'khir an fi'liha, dan belakangan untuk melakukannya. Seperti orang dia itu ada panggilan perang umpamanya, maka dia itu terlambat mendatanginya. Karena apa? Karena saya takut. Saya takut yang menguasai dia, ta'khir. Mengakhirkan dari perbuatan itu. Yuqalu minhu jabban, dikatakan jabban seperti sahab. Sahab. Sahab yakni mendung, seperti kalimat sahab yakni secara sorof seperti itu. Jabban sahab. Jadi juben itu adalah seseorang merasa takut terhadap sesuatu, takut untuk kemudian mendapatkan kematian. Demikian juga mengakhirkan untuk apa? Melakukan suatu perbuatan. Wal muta'awid minhu huwa at-ta'akhur anil iqdam bin nafs ilal jihad al-wajib. Dan yang kita berlindung darinya, karena sebutkan di sini oleh beliau hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini, kemudian Imam Shaunani menjelaskannya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya ta'awad, berlindung bihinna, darinya dubura kulli sholat, setiap akhir dari sholat beliau itu berlindung dari ini. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn, ya Allah aku berlindung pada Engkau dari kikir, demikian juga berlindung pada Engkau dari jubn, dari sifat penakut ini. Jadi yang kita berlindung darinya apa itu? At-ta'akhur anil iqdam, terlambat untuk maju bin nafs, dengan jiwa, untuk melakukan jihad yang wajib. Nah, itu sifat apa? Sifat pengecut, sifat jaban. Ini istilah kita, ini banci. Kenapa? Karena dia tidak mau untuk kemudian membawa diri dia itu, ini mengakhir-akhirkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jihad yang wajib. Wa ta'akhur, demikian juga mengakhirkan, mengakhirkan diri dia itu anil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Jaban, yakni apa? Banci dia untuk amar ma'ruf nahi munkar. Takut kalau aku amar ma'ruf nahi munkar, maka aku tidak mendapatkan rezeki. Demikian, dia tidak menyangka dari ucapan-ucapan ma'ruf para ulama bahwa yang memberikan rezeki kita sebelum kita melakukan perbuatan itu adalah yang memberi rezeki kita setelah kita melakukan perbuatan itu. Sama juga Allah yang menanggungnya. Tidak berarti untuk kemudian kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, kemudian kita tidak dapat rezeki. Tetap mendapat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang jaban, yang penakut ini, dia tidak berani untuk kemudian berperang. Demikian juga dia itu tidak berani juga untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini mana juben. Oleh karena itu Nabi SAW berlindung dari sifat seperti ini. Dan ini adalah termasuk yang paling jelek pada diri seseorang. Juben khalif. Disebutkan di sini bahwa sifat-sifat juben, yakni seseorang merasa takut dan sebagainya, kadang muncul pada diri seseorang yang dia itu pemberani. Karena kadang itu dari setan, sifat juben ini, sifat penakut, banci seperti ini. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala tentang kisah yang dialami oleh tiga orang sahabat yang mulia, yang Nabi SAW mengabari mereka akan terbunuh di dalam perang Muktah. Ketika waktu itu para sahabat menghadapi orang-orang Romawi dalam jumlah yang sangat berbeda sekali. Waktu itu Nabi SAW memberikan kabar bahwa Ja'far bin Abi Thalib akan meninggal. Fa'in usiba Ja'far fa Abdullah bin Rawah. Kemudian apabila meninggal maka Abdullah bin Rawah yang menggantikan. Fa'in usiba Abdullah, maka apabila meninggal maka setelahnya Zaid bin Harithah. Ini pertama Zaid bin Harithah, kemudian kalau meninggal kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian setelah itu adalah Abdullah bin Rawah yang paling akhir. Kemudian setelah itu diambil oleh pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala ini Khalid bin Walid, dan Nabi tidak menunjuknya, tapi Khalid mengetahui keadaan yang butuh padanya. Maka disebutkan waktu itu Abdullah bin Rawah ketika sahabat yang pertama Zaid bin Harithah meninggal. Kemudian setelah itu Ja'far bin Abi Thalib. Maka sebenarnya giliran beliau. Maka waktu itu beliau dari syaitan timbul perasaan untuk kurang semangat. Maka kemudian beliau menyebutkan di situ syair, ya nafsu ila taqtuli tamuti wahai jiwa, apabila engkau tidak terbunuh kamu akan mati juga. Hadza hayatul maut qad suliyat, ini tempat untuk mati telah disiapkan. Wa ma tamannaiti faqad laqiti, apa yang kamu angan-angankan ya sebenarnya berangan-angan untuk mendapatkan mati syahid, maka kamu telah laqiti, telah menjumpainya. Bukan Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur'an, ini apa yang kalian inginkan itu waqad raitumu wa antum tandurun, apa yang kalian angan-angankan itu, kalian berangan-angan padanya maka kalian melihatnya. Tapi ketika dalam keadaan mereka angan-angankan untuk mendapatkan mati syahid, kadang tidak semangat lagi atau kurang, atau muncul sifat jubun, penakut, banci ini. Maka beliau pun menghibur dirinya, dan beliau terkenal Abdul bin Rawah adalah seorang sahabat yang pandai mengucapkan ucapan-ucapan syair di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza intaq ali fi'luhuma hudid, apabila kamu melakukan perbuatan keduanya itu maka kamu mendapatkan petunjuk, ya, perbuatan Zaid bin Harithah demikian juga Ja'far bin Abi Thalib, kamu akan mendapatkan juga. Fa in takharti faqad sufid, apabila kamu tidak maju jaban, ini penakut, maka kamu pun telah dicukupi. Yang dicukupi dengan Zaid dan Ja'far. Sumaqol ya nafs ila aisyin tatawaqqini wahai jiwa. Ini demikian, kadang orang itu melawan dirinya ketika kemudian ada rasa takut. Bahkan sahabat yang mulia ini, bagaimana sebelumnya beliau berangan-angan, bahkan ketika waktu itu mendapati orang-orang Romawi bi mi'ah alaf minar rum 100.000. Wa mi'ah alaf minal mustaghrabah 100.000 juga dari orang-orang yang lainnya. Dan mereka jumlahnya salah sedikit, sekitar 3.000. Oleh karena itu demikian, kadang muncul perasaan seperti itu. Ketika muncul seperti itu, hendaknya kita melawannya. Ketika kemudian ada perasaan yakni penakut ketika menghadapi peperangan dan sebagainya, maka waktu itu beliau mengatakan ya nafs ila aisyin tatawakkin, wahai jiwa, kepada suatu apa kamu kemudian mau berlindung, ila fulana, apa kepada fulana, ya ini muratahu, ya ini istrinya, bahaya tolik, ini ucapan dia, maka ini adalah telah terlepas, ini ditalak, ini maksudnya sudah terlepas, ini sudah jangan mau berharap. Wa ila fulan wa fulan gilman lahu, ya ini menyebutkan kepada ini dan itu, ya anak-anak dia yang dia miliki. Kamu mau kemana lari? Apakah kamu ingin menjumpai anak-anak kamu? Bahwa ahrar, maka dia itu adalah telah merdeka atau budak-budak yang dia miliki. Wa ila ma'jab, ini pertama tadi tentang istrinya. Kamu mau rindu dengan istrimu apa? Kemudian tentang anak-anaknya. Walaupun kita semua tetap ini sebagaimana Nabi SAW lah. La tatamannau liqa'adu, jangan kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Fa idza laqitum fasbutu, apabila kalian berjumpa dengan musuh jangan kemudian lari, tapi tetap. Tidak boleh itu untuk kita berangan-angan demikian peperangan dan sebagainya, tidak. Tapi kalau sudah berjumpa jangan kemudian lari. Kemudian beliau menghibur lagi, apa kamu ingin mendapati istri kamu, apa kamu ingin mendapati anak-anak kamu atau budak-budak kamu? Wa ila ma'jaf, atau kamu ingin mendapatkan ma'jaf, haitlahu, yakni harta yang dia miliki, tanah yang dia miliki. Bahwa lillah wa li rasulih, maka itu untuk Allah dan Rasulnya. Demikian ini beliau menyebutkan syair ini. Summa qala, kemudian mengatakan ya nafsu malaki takrahina aljannah aqsamu billah tanzilanna, wahai jiwa, kenapa kamu, apa kamu tidak suka untuk mendapatkan surga? Aku bersumpah dengan nama Allah kamu hendaknya turun. Demikian. Ini beliau menyebutkan, ini menghibur diri beliau sendiri di dalam peperangan Mu'tah tersebut. Sampai kemudian beliau terbunuh dan diambil kepemimpinan waktu itu oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya, adapun makna ittaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Disebutkan di sini oleh Imam As-Sunani juga di halaman 1489 di dalam 10 salam. Beliau menyebutkan makna syuhha, sebagian mengatakan itu adalah bukhul, kikir. Sebagian mengatakan asyad minal bukhul, lebih berat daripada kikir. Sebagian mengatakan asyuh am, yani syuh itu lebih umum dari kikir. Jadi intinya itu adalah sifat kikir, tidak dermawan. Sesungguhnya kikir itu adalah menghancurkan orang-orang sebelum kalian, yakni halak duniawi. Ini menghancurkan kehidupan dunia mereka. Sampai akhirnya mereka tidak mendapatkan kehidupan dunia dengan sebab kikir itu. Beliau mengatakan wa'lam anal hadis fi damil al-bukhl. Sesungguhnya banyak hadis menyebutkan tentang larangan untuk seorang itu berbuat bakhil, kikir. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala alladzina yaqaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Yani orang-orang yang memerintahkan untuk bakhil. Orang-orang yang bakhil dan memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil. Kama yaqul fa inna ma yaqulu an nafsih. Demikian juga orang-orang yang bakhil itu, maka sungguhnya bakhil dia itu untuk diri dia sendiri. Sekarang yang ingin kita bicarakan, apa batasan seseorang itu dikatakan dia itu bakhil, kikir, dan dikatakan tidak dikatakan bakhil? Fa in qulta wa ma haqiqatul bukhl al-madmum. Apabila dikatakan pada engkau, apa hakikat kikir yang dilarang itu? Wa ma min ahadin illa wa huwa yara nafsahu annahu ghairu bakhil. Tidaklah seseorang kecuali menganggap dia bukan kikir, ya enggak? Sebagian orang mengatakan aku tidak kikir. Wa yara ghairu bakhilan, yang lain mengatakan aku bakhil, aku kikir. Tapi dia mengatakan aku tidak kikir. Lalu bagaimana? Batasan itu apa? Dikatakan dia itu bakhil atau tidak? Walaupun kita hendaknya semuanya kita lakukan dari sedekah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan qultu wa sakha, dermawan itu huwa, dermawan dikatakan seorang dermawan itu alladzi yu'addi ma aujabahu alaihi, yakni apa yang seseorang yang melaksanakan apa yang Allah wajibkan pada diri dia. Itu namanya dermawan. Dermawan itu adalah orang yang melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Wal wajib wajiban, wajib ada dua. Wajib syara', ini perkataan Imam Sunani. Dari hadis-hadis beliau menyebutkan kesimpulan ini. Dan wajib ada dua, wajib syara', wajib menurut syariat. Apa itu wajib syariat? Ini seseorang dikatakan dermawan itu kalau dia itu melaksanakan dua kewajiban. Yang pertama, wajib syariat. Wa huwa ma faradallahu taala minaz zakah wa nafaqat. Liman yajibu alaihi infaqihi wa ghairu dzalik. Wajib syariat itu adalah apa yang Allah fardukan dari zakat dan nafkah-nafkah terhadap istri, terhadap anak. Ini wajib syariat. Ini wajib syariat adalah apa yang telah Allah wajibkan, fardhu, ini Allah fardukan dari zakat, demikian juga nafkah-nafkah yang wajib padanya. Ini yang pertama. Apakah kalau melaksanakan yang pertama ini dikatakan dia itu dermawan, belum cukup. Dikatakan oleh beliau berikutnya bahwa wajib al-muru'ah wal adah, wajib yang dia itu dari kebiasaan. Ini demikian, ini wajib yang dia itu secara mur'ah, secara kepribadian. Wasaqa huwa alladzi la yamna' wajib syara' wala wajib mur'ah, fa in man'a wahidan minhuma fa huwa bakhil. Lakin alladzi yamna' wajib syara' afal, tapi yang dia itu menghalangi dari wajib yang syariat tadi, maka dia lebih bakhil. Adapun wajib menurut wajib mur'ah di sini kata oleh beliau ayat ruka mudhayaqah wal istiqsa fil muhaqirat. Yani wajib yang dikatakan oleh beliau ini wajib mur'ah, wajib kepribadian. Itu adalah apa? Atau kepribadian atau sifat seseorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang sempit atau menghitung-hitung dari hal-hal yang kecil. Menghitung-hitung sesuatu yang dia itu rendah. Jadi kalau dia kemudian tidak banyak menghitung-hitung dari apa yang dia keluarkan, maka dia itu adalah orang yang dermawan. Ini demikian menurut beliau. Jadi bagaimana seorang dikatakan dia itu dermawan kalau dia itu kemudian melaksanakan dua kewajiban? Ini melaksanakan perintah Allah dari zakat mal, demikian juga mungkin zakat fitr atau yang lainnya, demikian juga infak kepada keluarga dan sebagainya. dari kerabat. Kemudian yang kedua, kewajibannya dia itu sifat yang menunjukkan dia itu dermawan, demikian juga kepribadian dia, dengan tidak menghitung-hitung dari hal-hal yang dia itu rendah. Ketika bersedekah tidak dihitung jumlahnya, ketika bersedekah ini kemudian aku tadi telah mengeluarkan untuk ini dan itu. Kalau kemudian dia bisa melaksanakan keduanya ini, dikatakan dia itu seorang dermawan, sehingga tidak terjatuh kepada hadis ini tadi. Karena batasan ini kadang kita perlu untuk kemudian perhatikannya. Jadi insya Allah apa yang kita sebutkan sekarang, di antara dosa besar yang pertama adalah seorang yang dia itu bersifat jaban atau penakut, kemudian orang yang dia itu punya sifat bakhil atau fikir. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.